tapi sayang saya hanya selayang pandang, ia pun segera menghilang sayang dari pandangan mataku, membuat hatiku tapi sayang saya hanya selayang pandang.